Hemilir angin laut bertiup sejuk di sukadama. Tak sepi, hampa-hampa di pinggir kali, tempat urang ginyare ikan, ginyungkur udang, udang belacan. Kini HP yang nyangkol, urang datang behinggol-hinggol, di belanje ambil bingangai, ginyuci mate asik aduhan. Suka damai, oi pasarnya ramai, di belanja sambil dingangai, ikan tamban, oi ikan seminyak, di belanja dapat terbanyak, macem-macem diamper digantung, dari kedem sampai telok utuh. Datang berhinggol-hinggol, di belanje ambil ginangai, ginyuci mate asik aduhan. Perahu oleng-leng perahu raket, mengkamaleng kanak kehaket. Pantai jibor-bor di pulai kusong, mengkajujor ikan di sanjong. Ikan bakar, hai ikan tungkol, yang jual cikar, awas kecantol. Dulu tempat sepi, hampa-hampa di pinggir kali, tempat urang ginyare ikan, ginyungkur udang, udang belacan. Suka damai, oi pasarnya ramai, di belanje sambil ginangai, ikan tamban, oi ikan seminyak, di belanje dapat banyak, macem-macem diamper digantung, dari ketem sampai telok utuh. Perahu oleng-leng perahu rakit, mengkamaleng kanan kesakit. Pantai jibor-bor di sungai kusung, mengkajujur ikan disanjung.